بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. هذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان أهمية العزلة في مثل هذه الحال عند فساد الناس والزمان أو خوف الإنسان من الفتنة في دينه أو خوفه أن يقع في الحرام. فإذا كان الحال بهذه الصفة، يخشى على نفسه أن يفتن في دينه أو أن يستجر للوقوع في أمور محرمة تسخط الله سبحانه وتعالى، فإنه يتجنب الناس ومخالطتهم ما استطاع، وذلك بأن يكون محافظا على الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى ومعتنيا بأعماله ومصالحه، لكنه لا يخالط الناس تجنبا للوقوع في هذا الفساد الذي هم فيه أو تجنبا للوقوع في الحرام الذي تلطخوا فيه، فيكون هذا من باب سد الذرائع وصيانة النفس وحمايتها من مثل هذه الأمور. لا شك أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينصح لهم ويوجههم إلى الخير، لا شك أن ذلك أكمل. لكن إذا بلغ الأمر بالإنسان مبلغا لا يستطيع فيه أن يعالج هذه الأمور في الناس ويخشى على نفسه من الفساد والانحراف أو الوقوع في الفتن، فإنه يعتزل الفتن ويتجنب الشرور صيانة لدينه وحفظا لعقيدته. وأول ما بدأ به رحمه الله في هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهذه آية عظيمة جامعة في وجوب الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وتجمع هذه الآية بعمومها هذه المعاني التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وذلك بأن يفر الإنسان بدينه صيانة له وسلامة له وحفظا له من الخوارم والنواقض التي تبطله أو تهدمه أو تنقصه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار إلى الله سبحانه وتعالى باتباع الوحي المبين والنذارة التي جاءت في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bab yang baru, yaitu bab ke-69, bab tentang disunahkan untuk menjauhkan diri dari masyarakat atau menyepi, ya, tatkala terjadi kerusakan di masyarakat atau zaman sudah terjadi kerusakan, atau karena khawatir ya agamanya terkena fitnah, atau karena khawatir terjerumus dalam perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang syubhat dan yang semisalnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang pentingnya uzlah. Uzlah yaitu menjauhkan diri dari bercampur dengan masyarakat, menjauhkan diri untuk tidak bergaul dengan masyarakat. Ya, kapan? Tatkala kondisi sudah seperti kondisi yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu kapan disunahkan untuk beruzlah, menyepi, tatkala masyarakat sudah rusak, terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan dan kerusakan. Demikian juga zaman sudah terjadi apa banyak kerusakan terjadi dalam zaman tersebut. Atau dia khawatir, orang ini khawatir terjerumus ya dengan suatu perkara yang bisa merusak agamanya. Agamanya terkena fitnah atau khawatir terjerumus dalam hal-hal yang haram dan perkara-perkara yang syubhat dan yang semisalnya. Jika kondisi sudah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ya, maka disunahkan bagi seorang untuk menjauhkan dirinya dari masyarakat, tidak bergaul dengan mereka, namun tentunya dengan tetap menjaga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya, seperti tetap sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tetap melaksanakan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatannya. Ya. Akan tapi dia tidak bergaul dengan masyarakat. Kenapa? Karena menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Ya. Hal-hal yang haram yang sedang dilakukan oleh masyarakat. Atau hal-hal yang haram yang sedang ya bercampur dengan masyarakat. Dan ini termasuk dari bab saddudz dzari'ah. Itu menutup pintu-pintu ya agar tidak mengantarkan seorang ke dalam keharaman. Sehingga dia pun menjauh dari mereka dan tidak bergaul dengan mereka. Tentunya tidak diragukan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya seseorang yang dia bergaul dengan masyarakat, ya meskipun masyarakat dalam keadaan rusak, dalam keadaan terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian dia bersabar dengan gangguan mereka, kemudian dia berusaha mendakwahi mereka, memberi pengarahan kepada mereka, orang seperti ini lebih afdol, lebih utama daripada yang menjauh. Akan tetapi jika kondisinya sudah sampai pada kondisi yang sangat berbahaya, di mana dia tidak mampu untuk menasihati masyarakat, dan dia mengkhawatirkan dirinya justru terbawa ke dalam kemaksiatan tersebut, ya, maka dalam rangka untuk menjaga agamanya, dalam rangka untuk menjaga akidahnya, maka hendaknya dia pun menjauh dari, ya, dari bergaul dengan masyarakat, karena khawatir dia akan terbawa atau ya terjerumus dalam hal-hal kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini membawa ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Ya. Dan pergilah kalian atau berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya aku bagi kalian ya mengingatkan dengan penuh kejelasan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fafirru ila Allah," berlarilah kalian menuju Allah. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini ya menjelaskan tentang wajibnya berlari kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini mencakup makna-makna yang diisyaratkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu jika seorang kemudian mendapati kondisi yang berbahaya, kondisi masyarakat yang terjerumus dalam penuh kemaksiatan, dan dia khawatir dia juga terjerumus dalam kemaksiatan sebagaimana masyarakat terjerumus dalam kemaksiatan tersebut, maka dia segera berlari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menjaga agamanya, dalam rangka untuk menjaga akidahnya. Dia berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala agar agamanya tidak terfitnah, tidak terjerumus dalam hal-hal yang nawaqis yang bisa mengurangi agamanya, atau yang lebih berbahaya, khawatir terjerumus dalam nawaqid yang bisa membatalkan agamanya. Oleh karena dia berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma awrad al-musannif rahimahullah ta'ala haditha Sa'd bin Abi Waqqas رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم قال والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح وهذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد المتصف بهذه الصفات الثلاث العظيمة المذكورة في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. الصفة الأولى التقي، أي الذي اتقى الله سبحانه وتعالى بأن جعل بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقي، وذلك بفعل المأمور وتجنب المحظور. والصفة الثانية الغني، وشرحها المصنف رحمه الله تعالى بأن المراد بالغني أي غنى النفس، كما سبق بذلكم الحديث الرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن الغنى ليس بكثرة العرض أي الأموال والتجارات وإنما الغنى غنى النفس. فأحب الناس إلى الله هو العبد التقي لربه بطاعته وتجنب نواهيه، والغني أي غني النفس بقناعته ورضاه بما قسم الله سبحانه وتعالى له. والصفة الثالثة الخفي، وهي موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث للترجمة، لأن المراد بالخفي الذي يعتزل ويبتعد عن الناس ومنشغل بالأمور التي يطلب بها رضا الله سبحانه وتعالى ويطلب منها النجاة من سخطه. وخير الأعمال ما كان خفيا لا يظهره للعباد تجنبا للرياء وتجنبا لأظهار العمل، ولا يعني ذلك أنه لا يقوم بواجبات الدين التي تتطلب لقاء بالناس وقربا منهم مثل أداء الصلوات الخمس في الجماعة ويحافظ عليها ويبكر لها ويحافظ أيضا على صلة الأرحام وأداء الحقوق ونحو ذلك من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bab yang sedang kita bahas ini, bab tentang uzlah menjauhkan diri dari bergaul dengan masyarakat. Hadis yang pertama dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi.' Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang kaya dan hamba yang bersembunyi atau yang tidak kelihatan." Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, "Wal muradu bil ghani," yang dimaksud dengan kaya di sini adalah ghaniyun nafs, yaitu jiwanya yang kaya, sebagaimana telah lalu dalam hadis yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang miliki mengumpulkan tiga sifat yang disebutkan dalam hadis ini. Sifat yang pertama yaitu at-taqi, sifat takwa, yaitu hamba tersebut ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan antara dia dengan hal yang dia benci berupa azab Allah penghalang antara dia dengan azab tersebut, yaitu berupa dengan menjalankan amalan-amalan saleh ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tajannub menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama, taqi, bertakwa. Sifat yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini yaitu sifat al-ghani, seorang yang kaya. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan al-ghina di sini, dengan kekayaan di sini dalam hadis ini adalah ghina nafs, yaitu kekayaan jiwa. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang lalu, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya ya laisal ghina bikathratil arab, bahwasanya bukanlah kekayaan dengan banyaknya barang-barang, dengan banyaknya harta, dengan banyaknya perdagangan, bukan. Tetapi ghina, ghina nafs. Akan tapi yang dimaksud dengan kekayaan adalah kekayaan jiwa. Itu seorang memiliki sifat qanaah. Ya, dia ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha dengan apa yang Allah bagikan kepada dia. Inilah yang disebut dengan al-ghani, kaya yang dimaksud dengan dalam hadis ini. Yang ketiga adalah al-khafi. Ya, sifat al-khafi yaitu samar, tidak kelihatan. Inilah yang menjadi perhatian kita pada hadis ini, ya. Yang dimaksud dengan al-khafi yaitu seorang yang tidak nampak. Kenapa? Dia menjauhkan dirinya dari masyarakat, tidak bergaul dengan masyarakat. Apa kesibukannya? Dia sedang sibuk dengan perkara-perkara yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya sebaik-baik amalan yaitu makana khafiyan, itu amalan yang tersembunyi. Ya, karena amalan yang tersembunyi yang tidak kelihatan akan lebih jauh daripada riya, daripada penyakit-penyakit yang bisa menggugurkan amalan seorang hamba. Akan tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah maksudnya dia sama sekali kemudian tidak keluar dari rumahnya, tidak. Dia tetap keluar dari rumahnya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan. Tidak dia tinggalkan, meskipun dia menjauh dari masyarakat, ada kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan. Seperti sholat berjamaah, dia harus ke masjid sholat berjamaah. Kemudian dia harus silaturahmi misalnya, dia mengunjungi kerabatnya. Ini semua perkara-perkara yang dia tetap bergaul dengan masyarakat, tapi dalam rangka untuk ya, menjalankan kewajiban-kewajibannya. Setelah itu dia menjauhkan dirinya kembali dari bergaul dengan masyarakat yang sudah rusak. Wa fima ta'allaq bi aydhan al-khafi yuradu bidzalika annahu laysa yuhibb li nafsihi aw yurid adh-dhuhur wa ash-shuhra wa الصيت والسمعة ونحو ذلك، وإنما هو خفي بأعماله ويتجنب في أعماله مراءة الناس والتسميع بأعماله ونحو ذلك، فيتجنب ذلك مع اجتهاده أيضا في الوقت نفسه على القيام بواجبات الدين وفرائض الإسلام، والتي جملة منها تتطلب خلطة بالناس. أيضا مما ينبه عليه في هذا المقام أن العبد إذا كان الله أعطاه علما وفهما في وهو في بلد يكثر فيه الجهل ويكثر فيه مثلا المخالفات والمعاصي والبدع ونحو ذلك، فإن ليس من معنى الخفي أن ينعزل هذا الذي آتاه الله العلم وينقطع عن الناس فلا يفيدهم بالعلم الذي آتاه الله إياه وهم بحاجة إلى علمه ونصحه، ويقول أريد أن أكون خفيا. فمثل هذا لا يقال إن عمله هذا هو من المقاصد في الحديث أن الله يحب من كان خفيا. الله يحب من كان ناصحا لعباده و داعيا للحق والهدى ومعلما للخير صابرا على معالجة أخطاء الناس ودعوتهم إلى الحق ونصحهم وبيان الهدى لهم، فهذا أمر عظيم يحبه الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا ينبغي عليه أن يحرص على أن يبرز للناس في خطبة الجمعة وفي المواعظ وفي التدريس ونحو ذلك، إذا كان على حظ ونصيب من العلم يؤهله للقيام بهذه المهمة. أما إذا كان لا حظ له من العلم ويبرز للناس ويتصدر للناس، فهذا أيضا خطره من جهة أخرى عظيم، لأن من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimaksud dengan al-khafi dalam hadis ini dijelaskan kembali oleh Syekh, yaitu seorang yang tidak suka ketenaran, dia tidak suka dengan syuhrah, tidak senang sum'ah, tidak mau disebut-sebut, tidak, dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ingin unggul, tidak ingin nampak, enggak. Ya, karena dengan amalnya tersebut dia berusaha menyembunyikan amalnya agar dia menjauhkan dari sikap riya, ya, agar terjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak amalannya. Tentunya dia tetap berusaha dan bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan hal-hal yang wajib dia lakukan, yang terkadang dari sebagian kewajiban-kewajiban tersebut mengharuskan dia untuk bertemu dengan masyarakat. Seperti tadi kita katakan, seperti sholat ke masjid atau mungkin mengunjungi kerabat, ini semua mengharuskan dia bertemu dengan masyarakat. Kemudian jika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia ilmu, dia memiliki ilmu, kemudian dia berada di suatu negeri yang di situ banyak kebodohan, banyak kejahilan, banyak kemaksiatan, banyak bid'ah, maka bukanlah makna khafi ya, dia kemudian menjauhkan dirinya dari masyarakat, tidak bergaul sama masyarakat sama sekali, tidak memberi faedah kepada masyarakat, tidak berdakwah kepada masyarakat, sibuk ibadah sendiri. Ini bukan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tidak dikatakan dia maksud dalam hadis yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya yang dia memberi nasihat kepada saudara-saudaranya. Ya, mengajarkan ilmu kepada saudara-saudaranya, mengajarkan kebaikan kepada saudara-saudaranya, bersabar dalam mendakwahi mereka, bersabar dalam menasihati mereka. Inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang memiliki ilmu, hendaknya dia nampak, diketahui oleh masyarakat agar dia bisa memberi faedah kepada mereka. Dia berusaha untuk bisa mengisi khutbah Jumat misalnya, ya, tatkala masyarakat sedang berkumpul, kemudian memberikan faedah kepada mereka, menasihati mereka, kemudian dalam pertemuan-pertemuan yang ini semuanya akan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan syarat dia memang ahli, memiliki ilmu untuk bisa berdakwah. Adapun seorang yang tidak memiliki ilmu, ya, maka tidak perlu dia berdakwah kepada masyarakat. Kenapa? Karena seorang yang berdakwah tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak daripada kebaikan yang dia harapkan. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره متفق عليه وهذا الحديث فيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل وهذا السؤال كثيرا ما يتكرر أي الناس خير أي الناس أفضل والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب في كل مقام بما يناسب الحال والحاجة في ذلك المقام فقال عليه الصلاة والسلام مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله أي من كان بهذه الصفة همه نصرة دينه والجهاد في سبيل الله بنفسه وماله قال الرجل ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه قال وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره وقوله الشعب من الشعاب المراد بالشعب الطرق التي تكون في الجبال ومن فرج بين الجبلين ومسيل الماء كل ذلك يقال له شعب والمراد بذلك الاعتزال الاعتزال عند وقوع الفتن حتى يسلم من أذى الناس له ويسلم أيضا من أن يؤذيهم لكن شرط هذا الاعتزال الصحيح المقبول ما جاء مقيدا به في هذا الحديث قال يعبد ربه وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره فإذا كان اعتزاله على هذه الصفة في العبادة وتقوى الله وتجنب ما يسخط الله تبارك وتعالى وصيانة لنفسه فإن هذا يحمد له أما إذا كان على صفة أخرى ينطوي على شر أو أعمال دنيئة أو تصرفات مشينة أو نحو ذلك فإن ذلك أمر قبيح مذموم يجب أن يحذر منه ومن فتنة الشيطان له والشاهد ما في الحديث من ذكر للعزلة لكن هذه العزلة إنما تكون إذا فسد الزمان وفسد الناس وخشي العبد على نفسه من أن يفتن في دينه أو خشي على نفسه من الدخول في الحرام والولوغ في الآثام فإنه يكون كذلك. Kemudian al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya seorang ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ayyun nasi afdalu ya Rasulullah? Manusia manakah yang paling afdal wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu mengatakan, "Mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah." Seorang mukmin yang dia berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan juga dengan hartanya. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi yang lebih afdal ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rajulun mu'tazilun fi sya'bin min asy'ab ya'budu rabbahu." Kemudian adalah seorang yang dia menjauhkan dirinya dari masyarakat, dia berada di sya'ab. Sya'ab adalah salah satu jalan yang di antara gunung-gunung atau ada pecahan yang bisa digunakan jalan di antara gunung-gunung ya, atau di biasanya ada air yang mengalir di jalan tersebut di antara gunung-gunung, ini namanya sya'ab. Yaitu seorang yang dia menyepikan dirinya dan kemudian berada di syi'ab, yaitu di jalan di antara gunung-gunung, kemudian dia beribadah kepada Rabb-nya. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, "Yattaqillaha wa yada'un nasa min syarrihi." Yaitu seorang yang berada di pegunungan, kemudian dia bertakwa kepada Allah, dan dia meninggalkan manusia ya karena takut ya keburukan ya, menimpahnya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis ini disebutkan tentang seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, manakah manusia yang paling afdal? Ya, dan pertanyaan seperti ini sering muncul dan sering ditanyakan kepada Nabi SAW. ayyunas khair, siapa orang yang terbaik, siapa orang yang paling afdal, dan semisal pertanyaan ini. Ya. Dan Nabi SAW tatkala menjawab pertanyaan ini, beliau menjawab sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Ya. Bagaimana kondisi orang tersebut, bagaimana situasi, ya, kondisi yang ada, sehingga jawaban beliau terkadang berbeda-beda. Dalam satu hadis, orang yang paling mulia seperti ini, dalam hadis yang lain seperti ini. Ya. Dalam hadis yang sedang kita bahas sekarang ini, Rasulullah SAW menjelaskan, bahwasanya orang yang paling afdhal adalah mukminun mujahidun binafsi wa mali fi sabilillah. Seorang mukmin yang dia berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa setelah itu? Tsumma man? Kemudian siapa setelah itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rajulun mu'tazilun fi sya'bin minasy'ab ya'budu rabbah." Yaitu seorang yang dia menjauhkan dirinya, dia i'tizal, menjauhkan dirinya dari masyarakat, ya. Kemudian dia pergi ke gunung, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dia selamat dari gangguan manusia, agar dia selamat dari kemaksiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Maka dia pun menjauhkan dirinya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan syarat yang dipasangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriktizal, dia menyepi, menjauhkan dirinya, tapi buat apa? Ya'budu rabbah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meriwayat yang lain. Ini syarat bahwasanya i'tizal tersebut, uzlah tersebut, ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seorang menyepi dan menjauhkan dirinya dari masyarakat, agar Nabi bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, terkadang seorang menyepi, justru di situ setan semakin menggodanya, dia terjerumus dalam perangkap setan. Dia menjauh dari masyarakat dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah uzlah yang tercela, yang tidak benar, ya. Karena justru ini yang diperingatkan oleh syariat agar dijauhi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi bahwasanya uzlah atau menjauhkan diri atau menyepi diri, tidak bergaul dengan masyarakat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala terjadi kerusakan pada manusia, tatkala zaman penuh dengan kerusakan, tatkala seorang khawatir terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang khawatir terjerumus dalam syubhat-syubhat, tatkala itulah uzlah dianjurkan. Tsumma aurada haditha أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وشغف الجبال هو أعلاها, ومواقع القطر هو مواضع التي فيها العشب والتي ينزل فيها المطر. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال محذرا, يوشك أن يقرب أن يكون هذا الأمر, خير مال الإنسان غنم يتبع بها شعث الجبال, أي أعالي الجبال ومواقع المطر. والقصد هو الاعتزال من خلط السوء والبعد عنهم, والفرار بالدين صيانة له وحفظا له. وكون الإنسان في صحبة هذه البهائم التي هي الأغنام يرعاها ويكرمها ويحسن إليها ويتتبع معها مواطن العشب وتأكل وترعى, فمرافقة هذه الأغنام لا شك أنها خير من صحبة الأشرار الذين صحبتهم خرم للدين وفساد له وانحلال لعراه. وقول في الحديث شعث الجبال, أي أعالي الجبال. ومر معنا في الحديث الذي قبله شعب من الشعاب, عرفنا أن الشعب هو الطريق وفي الجبال أو من فرج بين جبلين أو مسيل الماء. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن ذكر هذا الذي هو الشعب أو الشعث في الجبال, لأن هذه المواضع في الغالب تكون خالية من الناس, في الغالب تكون خالية من الناس. ويستفاد من هذا أنه كلما كان الموضع الذي يكون فيه بعيدا عن الناس وبعيدا عن الخلطة, حتى لو لم يكن فوق الجبل في أعلاه أو بين الجبلين, وإنما في أماكن يكون فيها بعيدا عن الناس. أيضا يستفاد من هذا أيها الإخوة المستمعون الكرام, أن وكما يقال ما لا يدرك لا يترك، إذا كان لا يتحقق له هذا بتمامه فإنه أيضا يستطيع أن يحقق جزءا نافعا له من ذلك، فيتجنب الأماكن التي في بلده والتي يكثر فيها الفتن، لا أن يلقي بنفسه في مواطن الفتن ويقول كيف أسلم، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فمثلا الأجهزة التي تجر على نفسه وعلى بيته الفساد والانحراف يوصدها ويغلقها، الأماكن التي في مجتمعه التي هي قائمة على الفساد وقائمة على المنكرات يتجنب الذهاب إليها، فيستطيع أن يحقق جزءا عظيما نافعا في هذا الباب، باب تجنب الفتن وصيانة النفس. وإن لم يفعل الأمر الذي ذكر في الحديث بتمامه بأن يكون في أعلى الجبل أو يكون بين جبلين، وإنما يكون في مجتمعه ويحاول أن يتجنب الأماكن التي فيها الفتن، وما لا يدرك لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك كله، فلا يقول قائلا لا أستطيع أن أفعل ذلك فيبقى في وسط الوحل ووسط الفتن، بل يأخذ من ذلك ما استطاع إليه مجاهدا نفسه على سلامة النفس والبعد عن المعاصي والتوفيق بيد الله وحده. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yattabi'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bi dinihi minal fitan." Riwayat Bukhari. Hadis yang sahih dari Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja harta yang terbaik yang dimiliki seorang muslim adalah kambingnya. Yang dia bawa kambingnya, dia ikuti kambingnya di puncak-puncak gunung, di daerah-daerah tinggi yang ada di gunung, atau dia bawa kambingnya ke mawaki al-qatar, yaitu tempat-tempat turunnya hujan yang di situ banyak rerumputan, banyak tanaman untuk dimakan oleh kambing-kambing tersebut. Dalam rangka apa? Yafirru bidinihi minal fitan. Dia ingin menyelamatkan agamanya dari fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan hadis ini dalam rangka untuk meringatkan kita. Meringatkan bahwasanya bisa jadi sudah dekat masanya. Bisa jadi sudah tiba masanya, sudah dekat, hampir datang masanya. Masa apa? Di mana seorang harta yang terbaik yang dimiliki seorang hamba adalah kambingnya. Ya. Kambingnya yang kemudian dia bawa ke Sya'afal Jibal, yaitu Sya'afal Jibal adalah daerah-daerah yang tinggi, daerah-daerah ketinggian di gunung. Dan mawaki al-qatar, yaitu tempat turunnya hujan yang di mana tempat tersebut kemudian tumbuh tanaman-tanaman, tumbuh rumput-rumputan, ya, dalam rangka dia pergi ke tempat-tempat tersebut dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya dari tertimpa fitnah. Yang dimaksud dalam hadis ini, para nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang tatkala dia uzlah, tatkala dia menyepi, menjauhkan dirinya dalam rangka untuk menjauhkan dirinya dari bergaul dengan orang-orang yang memiliki keburukan. Ya, dari teman-teman yang mendatangkan kemaksiatan, teman-teman yang mendatangkan ya keburukan, dia menjauh diri dari mereka. Karena tatkala seorang berada di puncak gunung atau berada di daerah yang tinggi atau kemudian berada di mengikuti kambingnya, ya, dia bawa kambingnya ke tempat-tempat rerumputan yang bisa dimakan oleh kambing-kambingnya tersebut, maka dia bergaul dengan hewan-hewan ini, dengan kambingnya. Ini lebih baik daripada dia bergaul dengan orang-orang manusia tetapi membawa kerusakan, membawa keburukan. Ya. Dan tidak diragukan lagi, tatkala dia bergaul dengan kambingnya, dia bawa ke tempat yang jauh, kemudian dia bawa kambingnya ke tempat rerumputan, maka dia telah berbuat baik kepada binatang-binatang ternak tersebut. Ya, dan ini lebih baik daripada bergaul dengan manusia yang mendatangkan kemudharatan kepada dia. Inilah yang kenapa disebutkan dalam hadis ini, kenapa harta yang terbaik adalah kambing yang dia bawa ke tempat-tempat yang jauh, kemudian dibawa ke tempat yang ada rerumputan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam hadis yang lalu Rasulullah SAW menyebutkan tentang Syi'ab. Dan kita tahu Syi'ab adalah jalan yang ada di antara dua gunung, atau misalnya ada gunung kemudian tiba-tiba ada celah yang ada di gunung tersebut, namanya juga Syi'ab, atau di antara gunung ada dataran yang landai yang di situ dilalui oleh air, dilewati oleh air, ini disebut dengan Syi'ab. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Sya'af, Sya'aful Jibal, yaitu daerah-daerah yang tinggi di pegunungan. Apa maksud dari kedua tempat ini? Maksudnya menjauh, ya. Karena pada dasarnya tempat-tempat seperti ini di puncak gunung atau kemudian di lereng-lereng ada di gunung atau jalan-jalan yang ada di antara dua gunung, ini tempat-tempat yang sepi, tidak ada orang di situ, ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya seluruh makanan yang sepi dari manusia, yang jauh dari manusia, bisa digunakan untuk uzlah, bisa digunakan untuk seorang menyepi meskipun tidak mesti harus di atas gunung. Mungkin kalau sekarang cari gunung susah, ya, tidak mesti di atas gunung seorang tatkala menyepi, tatkala menjauhkan dirinya dari masyarakat agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemudian yang perlu diingatkan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang tidak mampu untuk ya menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam uzlah secara sempurna, ya, kemudian dia pergi ke gunung, tidak mampu dia pergi ke gunung, tidak mampu dia pergi ke lereng-lereng gunung, tidak mampu, maka dia berusaha untuk mengerjakan ya sebagian dari bentuk uzlah, sebagian dari bentuk menjauhkan dirinya dari masyarakat, terutama menjauhkan dirinya dari di daerahnya, menjauhkan dirinya dari tempat-tempat yang di situ merupakan pusat-pusat kemaksiatan, tempat-tempat di situ dilakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dia menyerumuskan dirinya dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia pergi ke tempat-tempat maksiat atau dia bawa alat-alat ya komputer dan yang lain yang berisi kemaksiatan, kemudian dia mengatakan saya tidak mampu menghindar. Ini kesalahan. Seperti orang yang mengatakan dia melemparkan saudaranya dalam keadaan tangannya terikat di air, kemudian dia mengatakan kepada saudaranya tersebut, hati-hati jangan sampai kau tenggelam dalam air tersebut. Ini adalah perbuatan yang konyol. Ya, kalau ingin menyelamatkan saudaranya, buka ikatan tangannya agar dia bisa selamat. Demikian juga seorang tatkala dia ya menjerumuskan dirinya dalam tempat-tempat kemaksiatan, kemudian dia mengatakan saya tidak bisa menghindar dari perbuatan kemaksiatan. Bagaimana bisa dia menghindar sementara dia menjerumuskan dirinya dalam tempat-tempat yang berbahaya? Oleh karenanya, Syekh mengingatkan bahwasanya jika seorang tidak mampu untuk beruzlah, menyipi secara sempurna, maka dia bisa melakukan bagian yang besar dari bentuk uzlah dengan menjauhi tempat-tempat yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan, menjauhi hal-hal yang bisa mengantarkan dia kepada kemaksiatan. Dan kemudian dia berusaha ya melakukan hal yang hal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. ومما ينبه عليه في هذا المقام أنه ليس من العزلة الشرعية الانقطاع عن أو البعد عن الجمع والجماعات وشهودها في مساجد المسلمين، وليس من العزلة الشرعية الانقطاع عن مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام وتبين فيها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ليس أيضا من العزلة الشرعية ترك ما صلة ما أمر الله به أن يوصل من القرابة وذوي الأرحام، فهذا كله ليس من العزلة الشرعية في شيء. كذلك ليس من العزلة الشرعية أن ينطوي الإنسان في بيته مع الأجهزة الحديثة فيكون في جسمه معتزل مخالطة الناس، ولكن في قلبه مع هذه الأجهزة تستهلك من وقته جزءا كبيرا، وربما استجلبت له من سموم البشر وفساد ما عندهم من خلال هذه المجالات التي تكون مهلكة للإنسان، مضرة بدينه غاية الضرر. فكل هذا يجب أن يحذر منه، لأن الشيطان ربما كان له مدخل على الإنسان من هذا الباب، فربما يقرأ بعض هذه الحديث ويريد أن يطبق العزلة فيدخل في مجال من مجالات الانحراف التي يتوهم أنه يطبق العزلة وهو يمارس شيئا من الانحراف والعياذ بالله. Perlu diingatkan bahwasanya ada perkara-perkara yang bukan termasuk uzlah yang syariah, tidak dianjurkan dan bukan merupakan bentuk menjauhkan diri yang disyariatkan dalam Islam. Seperti bukanlah termasuk dari uzlah yang syariah seorang kemudian menjauhkan dirinya sehingga tidak melaksanakan sholat Jumat atau tidak melaksanakan sholat jamaah ya di masjid-masjid yang ada. Ini bukan uzlah yang benar. Demikian juga bukan uzlah yang benar seorang meninggalkan majelis ilmu ya, meninggalkan pengajian-pengajian. Dia ingin menyepi, dia tidak mau mengaji sama sekali. Tidak benar. Bukankah dalam pengajian tersebut dijelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang meninggalkan pengajian bukanlah orang yang sedang uzlah yang benar. Dan juga bukan merupakan uzlah yang benar yang syar'i Ya, tatkala seorang kemudian menyepi sehingga tidak menyambung silaturahmi, tidak menyambung silaturahmi, tidak mengunjungi kerabatnya, tidak mengunjungi saudaranya, ini tidak benar. Ini semuanya bukan uzlah yang syar'i. Demikian juga bukan termasuk uzlah yang syar'i. Seorang kemudian pergi ke rumahnya, dia menyepi di rumahnya, kemudian dia membawa peralatan-peralatan, ya, komputer, laptop dan yang lainnya. Kemudian dia tidak mau bergaul dengan manusia, tapi dia bergaul dengan, ya, laptop dan semacamnya, hal tersebut. Dia habiskan waktunya banyak dengan membaca berita-berita yang ada dalam komputer tersebut. Kemudian bisa jadi dia terkena racun dari racun-racun manusia yang terdapat dalam, ya, komputer tersebut, ya, sehingga akhirnya menghancurkan agamanya. Ini bukan uzlah yang benar seperti ini. Tidak bergaul dengan masyarakat, tapi bergaul dengan komputernya, dan dia kemudian masuk di dunia komputer, dunia internet, dan akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi setan memiliki, ya, madkhal. Setan punya, ya, cara untuk menipu manusia. Tatkala seorang membaca hadis tentang uzlah, dia ingin mempraktikkan hadis tersebut. Saya ingin menjauh. Ternyata dia tidak tahu bagaimana uzlah yang benar. Bukan dia mempraktikkan uzlah yang benar, maka dia terjerumus dalam inhiraf, dalam, ya, kesalahan dan dalam penyimpangan. Ini hati-hati. Thumma أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وقول على قراريط على شيء من المال كان يأخذه عليه الصلاة والسلام مقابل رعيه لتلك الأغنام. وهذا ينبه فيه المصنف أن رعي الأغنام مهنة نافعة جدا ومفيدة، ويترتب عليها فوائد عظيمة، وهي من الأعمال المباحة والمكاسب الطيبة التي تعود على العبد بالمنفعة، خاصة وأنها يترتب عليها من الفوائد الشيء الكثير. ولهذا ذكر العلماء فوائد عديدة في رعي الأغنام، لأن الأغنام تعرف بالسكينة والهدوء والطمأنينة، فهذه الصحبة تكسب الإنسان هدوءا وسكونا وطمأنينة. أيضا ما في رعاية الأغنام من إكساب للمرء على حسن التعامل والرفق والهدوء مع الدربة والتمرن على ذلك. فالشاهد أن رعي الغنم فيه فوائد عظيمة جدا ومكاسب عديدة وفيها بركة، كما جاء ذلك عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وانظر رعاك الله قول نبينا عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا له وأنت؟ قال وأنا. فالشاهد أن هذا العمل بعد أن ذكر رحمه الله في الحديث السابق خير مال المسلم غنم، حتى لا يستهين المرء بهذا العمل، ذكر هذا الحديث رحمه الله ليبين من خلاله أن هذا العمل عمل عظيم ونافع ومفيد جدا، وما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun kecuali nabi tersebut pernah menggembala kambing. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa anta? Engkau juga wahai Rasulullah pernah menggembala kambing?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, kuntu ar'aha 'ala qararita li ahli Makkah." Benar, saya dulu pernah menggembalakan kambing, ya, dengan mengambil upah dari pecahan uang, ya, uang yang sedikit, ya, kambing-kambing milik penduduk kota Mekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Qararit yaitu uang yang sedikit, ya, mungkin pecahan dirham atau pecahan dinar, ya, uang sedikit yang diberikan kepada Nabi karena kerja sebagai mengurus kambingnya orang, kambingnya penduduk Mekah, ya. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah ingin memperingatkan kepada kita, ya, bahwasanya bekerja mengurus kambing, menggembala kambing, ini memberikan faedah yang sangat banyak. Memberikan manfaat-manfaat. Selain ini adalah merupakan amal yang mubah, pekerjaan yang diperbolehkan, juga mendatangkan manfaat-manfaat yang banyak. Oleh karenanya para ulama tatkala menyebutkan tentang apa sih hikmah dari Nabi SAW menggembalakan kambing, karena di sana banyak hikmah, banyak faedah. Di antaranya bahwasanya kambing-kambing itu ya, adalah hewan-hewan yang tenang, ya, yang tidak angkuh hewan tersebut, tidak gelisah lari sana sini, tidak, ya. Dan seorang penggembala kambing yang sering bergaul dengan hewan-hewan seperti ini, dia akan terpengaruh dengan kelembutan hewan tersebut, akan terpengaruh dengan sikap rendah dirinya kambing, dengan ketenangannya kambing, ya. Ya, ini akan membentuk akhlaknya, perangainya yang baik. Ini di antara faedah menggembala kambing. Yang kedua di antara faedah menggembala kambing, di antara yang disebutkan oleh para ulama, itu seorang yang bergaul dengan kambing, dia berusaha untuk bisa ya bermuamalah dengan baik. Kambing adalah hewan yang lemah. Ya, bagaimana dia berusaha memperhatikan kambing tersebut, mengatur kambing tersebut, ya, mengatur kambing tersebut, ini memberi pengaruh dalam bagaimana cara dia ya mengatur manusia, bagaimana cara dia bermuamalah dengan hewan-hewan yang lemah. Ini memberi manfaat kepada dia. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis bahwasanya pekerjaan menggembala kambing ada keberkahan. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menggembala kambing. Para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga pernah menggembala kambing?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya pernah menggembalakan kambingnya penduduk Mekah, kambing-kambingnya penduduk Mekah dan diberikan sedikit uang dari mereka." Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Setelah hadis tadi, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanam." Bisa jadi harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim adalah kambing yang dia bawa ke puncak-puncak gunung. Kenapa dibawakan setelah itu hadis ini? Karena Imam Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan, jangan sampai seorang meremehkan pekerjaan menggembala kambing. Kenapa? Karena seluruh nabi pernah menggembalakan kambing. Ini merupakan pekerjaan yang mulia, terutama tatkala seorang kemudian dia ingin menjauhkan dirinya dari kondisi masyarakat yang sudah rusak. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة أو رجل في قنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن وادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم. قال قوله يطير أي يسرع ومتنه ظهره والهيعة الصوت للحرب والفزعة نحوه ومظن الشيء المواضع التي ظن وجوده فيها والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون هو نظير حديث حديث أبي سعيد الخدري عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المال خير أو أي الناس أفضل، قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيله، قيل ثم من؟ قال ثم رجل معتز في شعب من الشعاب يعبد ربه، فهو بمعنى ذلك الحديث. وبهذا تنتهي أيها الأخوة هذه الترجمة، لكن لعلنا نستخلص من هذه الأحاديث التي ساقها شيء من الضوابط للعزلة المحمودة. فنقول أيها الإخوة المستمعون الكرام، الضابط الأول أن تكون العزلة بتقوى الله وعبادته والقيام بفرائض الدين وواجباته، وهذا الأمر الأول. ويستفاد هذا من قوله في الحديث المتقدم يعبد ربه، ومن قوله في هذا الحديث يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه. الفائدة أو الضابط الثاني أن تكون العزلة قائمة على التقوى بتجنب الحرام والبعد عن الآثام، وهذا يستفاد من قوله يتقي الله ويدع الناس من شره، فلا يصل إلى الناس منه شر أو أذى أو نحو ذلك. الأمر الثالث أن يكون القصد من هذه العزلة الفرار للدين من الفتن التي عمت وطمت وكثرت في منطقته أو في بلده، فيكون المقصد من ذلك هو الفرار من الدين، الفرار بالدين من الفتن التي يخشى على الإنسان أن تهلكه. الأمر الرابع في ما يتعلق بهذه الضوابط أن يكون أنه لا يلزم أن يكون في موضع معين، لا يلزم أن يكون في موضع معين مثل ما جاء التنصيص عليه في بعض الأحاديث في شعب من الشعاب، لا يلزم من ذلك. ولهذا نلاحظ في الحديث الأخير جاء على التخير، قال في شعفة من هذه الشعف أو بطن وادي من هذه الأودية، والشعف هو أعلى الجبل والوادي هو أسفل ما يكون فيه، فلا يلزم أن يكون في مكان معين، المقصد أن يكون بعيد عن مواضع الفتن، بعيدا عن مواضع الفتن والشرور. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين الحفظ والتوفيق والعون على رضاه، وأن يجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis terakhir ya, yang juga dibawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di antara ya kerjaan yang ya, yang bisa mereka kerjakan yang terbaik bagi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pekerjaan misalnya seorang yang dia memegang tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara pekerjaan yang terbaik kata Nabi SAW, yaitu seorang yang dia megang tali kudanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia yatiru ala matnihi, yaitu dia segera cepat di atas tunggangan kuda tersebut. Setiap dia mendengar ada suara yang menyuruh kepada peperangan, kepada jihad, maka dia segera pergi menuju suara tersebut. Dia ingin mencari dia mati syahid dengan menuju suara peperangan tersebut, panggilan perang. Atau dia menyangka bahwasanya dia akan meninggal di tempat peperangan tersebut. Atau seorang yang dia memiliki ya kambing-kambing kecil berada di atas puncak gunung. Ya. Atau seorang yang dia kemudian berada ya di lembah-lembah, kemudian dia menegakkan sholat atau dia membayar zakat, kemudian dia beribadah kepada Rabbnya sampai datang kematian baginya. Dan manusia, tidaklah manusia kecuali dalam kebaikan. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya sama dengan hadis yang sebelumnya telah kita bahas tatkala seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi afdal, siapakah manusia yang terbaik? Sama hadis ini juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang manusia-manusia mana, kegiatan-kegiatan mana yang terbaik, pekerjaan mana yang terbaik. Ya, tatkala dalam hadis disebutkan bahwasanya yang terbaik adalah yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang yang dia ya beruzlah di pegunungan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan tentang pekerjaan yang baik seperti seorang yang berjihad di jalan Allah, atau seorang yang kemudian dia mengurus kambing-kambing kecilnya di puncak-puncak gunung, atau seorang yang dia berada di lembah-lembah dalam rangka menegakkan salat, kemudian bayar zakat, kemudian beribadah kepada Rabb-nya. Sama makna dengan hadis yang tadi telah kita sebutkan. Dengan demikian, maka kita telah sampai pada hadis yang terakhir. Sebelum kita tutup pengajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita menyebutkan tentang dhawabit, kaedah-kaedah yang berkaitan dengan uzlah yang dianjurkan. Apa saja kaedah-kaedah yang berkaitan dengan uzlah yang dianjurkan? Yang pertama, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uzlah adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari uzlah yaitu seorang untuk bertakwa kepada Allah dan untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Dan ini kita bisa ambil dari faedah dari beberapa hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, ya, seorang mu'tazilun fi syi'bin minasy syi'ab ya'budu rabbah. Dia menjauhkan dirinya di daerah pegunungan dalam rangka ya'budu rabbah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis ini, tatkala hadis yang terakhir yang kita sebutkan, tatkala Rasulullah SAW mengatakan aubati wadin min hadhil audiyah, tatkala dia berada di lembah-lembah, ya, dalam rangka apa? Yuqimu shalah wa yu'ti zakat, dalam rangka untuk menegakkan salat dan bayar zakat, wa ya'budu rabbah, dan dia beribadah kepada Rabbnya. Ini yang pertama, seorang uzlah dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kedua, seorang melakukan uzlah, menjauhkan diri dari masyarakat, yaitu dalam rangka untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, dalam riwayat yang lain, yattaqillah wa yada'un nasa min syarrihi. Ya. Dia menjauhkan dirinya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan masyarakat agar tidak, ya, tidak terkena keburukan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang di antara tujuan dia uzlah, yaitu dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia dalam keharaman. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, tujuan dari uzlah yaitu al-firar bid-din minal fitan, yaitu seorang menyelamatkan agamanya agar tidak terjerumus dalam fitnah, agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa dia mengurangi agamanya atau bisa menghancurkan agamanya. Ini tujuan utama dia untuk beruzlah. Dan yang keempat, di antara hal yang merupakan tujuan dari uzlah, itu bahwasanya, atau kaidah yang berkaitan dengan uzlah, bahwasanya tidak lazim seorang tatkala uzlah dia harus pergi ke tempat-tempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak mesti seorang uzlah harus ke puncak gunung atau ke lembah-lembah atau jalan di antara jalan-jalan gunung, ya. Tidak mesti harus mengurus kambing, enggak. Tetapi Rasulullah SAW tatkala menyebutkan tempat-tempat tersebut, tujuannya adalah tempat-tempat yang jauh dari masyarakat. Oleh karenanya kalau kita perhatikan dalam hadis yang terakhir ini, Rasulullah SAW mengatakan, ya, ada pilihan. Boleh seorang pergi ke Ra'si Syafa'ah di puncak gunung dari gunung-gunung ini, atau di wadi atau di lembah. Tentunya kita tahu namanya puncak gunung tempat yang tinggi dan lembah tempat yang rendah. Ya, boleh pilih yang mana, tapi maksud dari tujuan Rasulullah SAW adalah tempat yang dia jauh dari kediaman masyarakat sehingga dia bisa beribadah, konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan senantiasa membantu kita untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah, fitnah yang nampak dan fitnah yang tersembunyi. Allah taala alam bisawab. Kita kembalikan kepada akhi Ihsan hafizahullah taala. Jazakallahu khair, kami ucapkan kepada Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullah taala yang telah menerjemahkan dari kajian atau pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Dan selanjutnya kami akan angkat, Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sama yang disampaikan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Bagaimanakah sikap seorang muslim ketika menghadapi dalam sebuah komunitas di mana di tempat tersebut begitu banyak ahlu sunnah atau mereka yang berpegang teguh kepada sunnah, kemudian kami ngaji dan mengkaji Islam di sana, tapi ketika kami kembali ke tempat kediaman kami, banyak tantangan dan fitnah dalam dakwah atau dalam permasalahan muamalah. Dan untuk hijrah atau pergi ke tempat yang komunitasnya sunnah, kami mengalami kesulitan dari berbagai sisi seperti faktor keuangan dan lain sebagainya. Bagaimanakah kiatnya untuk tetap menjaga keistiqamahan di tempat kami yang jauh dari sunnah? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. النصيحة مر معنا في هذه الترجمة ما ينبغي على الإنسان. فإذا كنت حصلت علما في صحبتك في تلك الرحلة وطلبك للعلم واستفدت من الناس، فكونك تخالط الناس لتفيدهم وتعلمهم وتوجههم وتناصحهم بالتي أحسن وتتقي ما عندهم من شر وبدع وضلالات، فلا شك أن هذا أنفع. أما إذا كان تخشى على نفسك أنت من أنك تتحول إلى البدع أو إلى المعاصي، أو ففي مثل هذه تقلل من الخلطة بحسب ما يكون به حفظك لدينك. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والعون على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع مجيب، وأن يحفظنا والمسلمين، وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nasihat yang diberikan kepada penanya yaitu sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh Syekh, bahwasanya jika seorang telah memiliki ilmu, telah belajar, ikut pengajian misalnya, sudah memiliki ilmu, maka jika dia pulang ke kampungnya, lebih baik dia bergaul dengan masyarakat, berusaha mengajari mereka dengan cara yang terbaik, dengan cara yang penuh lemah lembut, memberi faedah kepada mereka dengan cara yang terindah. Ini lebih baik daripada dia meninggalkan masyarakat, ya, jika dia mampu. Akan tapi jika dia pulang ke kampungnya, dia khawatir dia kembali lagi kepada bid'ah-bid'ah atau berubah, ya, malah terpengaruh oleh mereka, terjerumus dalam bid'ah-bid'ah dan kemaksiatan, maka dia mengurangi pergaulan dia dengan masyarakat, ya, sekedar hajat, sekedar kebutuhan saja, jangan, agar dia tidak terjerumus sebagaimana mereka. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bersua di kesempatan yang lain dalam rangka untuk menimba ilmu dari beliau, ya hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufiknya kepada kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk fitnah, baik fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.